بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan anwa'un najasah, jenis-jenis najis. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu najis secara bahasa dan juga secara istilah syar'i. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya tentang ini muqaddimah, bab awal tentang najis ya, dalam kitab Kifayatul Akhir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin wa yadkhulu fi qawli syaykh al-madhi لأنه خارج من أحد السبيلين. Dan termasuk juga ويدخلوا termasuk في قول الشيخ, dari apa yang disebutkan oleh Syekh di awal, di paragraf awal kullu ya, di apa namanya, di matan awal, wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-mani, seluruh cairan yang keluar dari dua lubang kemaluan najisun, itu najis illal mani, kecuali air mani. Kullu ma'in, setiap cairan, semua cairan yang keluar dari dua lubang kemaluan, bahwa dia najis illal mani, kecuali mani. Maka perkataan itu yadkhulu fi qawli syaikh, termasuk di dalam perkataan Syekh Abi Syuja tersebut, al-madhi, yaitu madhi. Li'annahu kharijun min ahadi sabilaini, karena madhi itu keluar dari dua lubang kemaluan dan dia cair. Jadi madhi termasuk najis. Wahujatu najasatihi, dan dalil argumen tentang kenajisan madhi, hadithu Ali radhiyallahu anhu, yaitu hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fi qawlihi, dalam perkataannya, kuntu rajulan madha, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madha'an, saya adalah orang yang madza, gampang sekali keluar air madzinya. Fa istahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya malu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanati sayyidah Fatimah, karena saya menantunya kan gitu, karena istrinya tuh anaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad malu. Sayyidina Ali malu kalau harus nanya kepada Nabi Muhammad tentang keadaannya yang sering keluar air mani. Fa amartul Miqdada, maka aku perintahkan Miqdad bin Al-Aswad. Fasa'alahu, kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yaksilu dzakarahu wa yatawaddu, dia basuh kemaluannya, dicuci kemaluannya, wa yatawaddu, kemudian dia apa namanya, berwudu. Hadis ini atau perkataan Nabi Muhammad SAW yaksil dakarahu wa yatawaddu, dua perkataan, dua potongan perkataan Nabi Muhammad ini mengandung arti bahwa mazi, pertama dia najis karena itu Nabi Muhammad memerintahkan untuk mensucikan kemaluannya, berarti mazi itu najis. Yang kedua yatawaddu, berarti Nabi Muhammad atau berarti mazi ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebagai pembatal atau sebagai pembatal wudu atau sebagai penyebab hadas kecil. Dia bukan penyebab hadas besar. Karena kalau seandainya dia penyebab hadas besar, Nabi Muhammad tidak nyuruh mandi. Ini aja Nabi Muhammad nyuruhnya mandi, bukan wudu doang. Tapi Nabi Muhammad nyuruhnya bersihin kemaluannya, cuci kemaluannya, basuh kemaluannya, kemudian wudu. Berarti mazi ini penyebab hadas kecil. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal madhiyu, baru dijelasin madhi. Madhi itu abyad, putih, raqiq, putih raqiqun, raqiqun itu tipis. Jadi putihnya tidak kerang, jadi enggak putih sebagaimana susu, dia putih tapi agak bening. Raqiq juga diartikan sebagai tipis, tipis itu maksudnya encer, cairan tidak tebal. Abiyat raqiq, cairan putih yang raqiq, yang encer, ladhijun, dan dia lengket. Yakhruju bila syahwatin, keluar tanpa ada syahwat, keluarnya tidak dibarengi syahwat, indal mula'abati wa nazar, dan keluarnya indal mula'abati wa nazar ketika bercumbu dengan pasangan, wa nazari, atau dengan karena melihat, berfantasi, gitu. Jadi al-madhi itu muqaddimatu syahwat, muqaddimatu mani sebenarnya. Dia adalah muqaddimah air mani. Di sebelum air mani keluar, yang duluan keluar itu namanya madhi. Madhi itu najis gitu. Madhi itu najis. Dia adalah abyad raqiq, putih, dan putihnya itu tidak terlalu putih. Raqiq, encer, lazid, lajid, lazijun, dan dia lengket. Yakhruju bila syahwat, keluarnya tanpa ada syahwat, karena syahwatnya nanti keluar berbarengan dengan air mani, tapi duluan gitu ya. Muqaddimahnya mani ya madhi, indal mula'abah, keluarnya ketika bercumbu atau ketika nazar, melihat sesuatu yang meningkatkan birahinya, melihat sesuatu yang membuat dia bersyahwat. Wa yadkhulu fi kalam syekh aidan, dan juga termasuk apa yang dalam perkataan Syekh, al-wadi, yaitu wadi, yaitu termasuk sesuatu yang najis, yaitu cairan yang keluar dari dua lubang kemaluan, adalah al-wadi. Apa itu wadi? Wa huwa abyad, dan dia adalah putih, kadirun, putihnya itu kadir, kadir itu butek, butek kalau bahasa kita ini apa ya, butek, bahasa Indonesianya itu ya keruh, nah, dia putih tapi agak kehitaman, agak gelap gitu, putihnya keruh. Sakhirun, dan dia tebal, tebal itu maksudnya kental ya kalau bahasa ini. Yakhruju akibal bauli, min makhrajil bauli, dia keluar setelah kencing, min makhrajil bauli, dari tempat keluarnya kencing, biasanya begitu. Dan itu karena sebab orang punya penyakit biasanya, entah karena tidak istibra, tidak benar-benar istibro, atau biasanya memang dia punya penyakit yang mesti diobati gitu. Dan ini yang sering membuat orang jadi was-was nih. Ya. Maka itu salah satu caranya, setelah berwudu, setelah buang air kecil, dipastikan istibro. Lalu setelah istibro, dia juga memercikkan airnya sebagaimana kita singgung Imam Taqiyuddin al-Hisni pernah mengatakan demikian. Kemudian dia basahin, cipratin air ke celananya, gitu. Agar celananya terlihat basah dikit bagi dia, gitu ya. Agar nanti kalau dirasa ada air kencing yang keluar lagi, dia bakal cek, nanti dia cek akan dapat kebasahan. Nah, basah itu dia yakini adalah bukan dari air kencing, tapi dari percikan yang dipercikan. Ini untuk menghindari keraguan-raguan. Biar orang gak bulak-balik mulu ke kamar mandi gara-gara air kencing yang beres-beres. Maka setelah kencing dicipratin itu ke baju apa celananya, supaya nanti kalau berasa kencing lagi merasa ada yang keluar, dia yakin bahwa basahnya itu bukan gara-gara ada yang keluar. Karena itu sangat mungkin terjadi ya, ada sesuatu yang rasanya keluar, tapi nggak ada yang keluar. Begitu. Itu untuk menghindari keraguan-keraguan. Wala farqa fi najasati ma kharaja min as-sabilaini, dan tidak ada bedanya fi najasati ma kharaja min as-sabilaini, dalam kenajisan apa-apa yang keluar dari dua lubang kemaluan, baina ayyakuna mu'tadan, antara ayyakuna mu'tadan dia adalah sesuatu yang mu'tad dan biasa keluar dari situ, kalbauli seperti kencing, walwaiti atau juga kotoran, aula atau yang tidak biasa keluar dari situ, kadami seperti darah, wal kaihi, kaihi itu artinya nanah. Naam yustasna min dhalika dud, ya, tapi dikecualikan kalau yang keluar dari dua lubang kemaluan itu adud. Apa dud? Dud itu cacing ya. Mungkin ada seorang yang keluar dari kemaluannya cacing karena penyakit. Kalau itu kemaluan belakang biasanya. Wal hasa, hasa itu kerikil, kencing batu, kencingnya keras. Wa kullu mutasallabin, dan setiap mutasallab dan apa-apa yang benda keras, lam tahillahu al ma'idah, yang tidak bisa diproses, yang tidak bisa di tahillah itu dari kalimat istihalah, perubahan wujud. Jadi benda yang masuk dari mulut keras begitu, keluarnya juga keras begitu. Kullu mutasallabin, seluruh benda yang keras, lam tuhillahu al-ma'idatu, yang tidak bisa diproses, tidak bisa dihancurkan, al-ma'idatu oleh lambung, itu maksudnya. Jadi kalau dia masuk sebegitu, keluar sebegitu juga dari kemaluan, maka itu enggak najis. Sebagaimana hewan luwak, kopi luwak itu kan luwak, dia makan biji kopi begitu, keluarnya juga begitu. Maka itu kopi luwak hukumnya halal karena tidak terjadi istihalah di dalam perutnya. Jadi ma'idahnya, lambungnya itu la tuhillahu, ma'idahnya itu lam tuhillahu, tidak membuat perubahan, tidak bisa memproses, tidak bisa menghancurkan. Fahuwa mutanajisun, maka yang seperti itu mutanajis, ya terkena najis, terkena kotoran. La najisun, dia tidak najis, dianya bukan najis, tapi dia mutanajis. Kopi luwak kan juga gitu, ketika dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan, dia itu enggak suci, enggak najis, tapi dia mutanajis karena kiri kanannya banyak kotoran. Maka tugas yang penting dia tinggal bersihin kotorannya gitu. Kenapa? Ya, karena yang penting dari poin daripada masalah ini adalah istihalah kan, gitu. Malahu istima' wa istihalah, wa malaysa lahu istima' wa la istihalah. Yang masuk atau yang keluar dari bagian dalam tubuh kita, tubuh manusia dan juga tubuh hewan, makhluk hidup, itu kan dua. Yang sudah terjadi percampuran dengan benda lain, kemudian terjadi penghancuran, istihalah. Yang satu tidak terjadi tidak terjadi istihalah, tidak terjadi penghancuran. Masuk begitu, keluar begitu. Yang kita bilang najis itu adalah yang masuk dalam keadaan tertentu, keluar dalam keadaan yang berbeda. Berarti di dalamnya terjadi istihalah dan juga percampuran istima. Maka itu disebut najis. Ketika ada orang makan gundu, tahu gundu, kelereng gitu ya. Itulah kan sering terjadi dulu ya, waktu kita kecil ya. Main kelereng kan, kalau bahasa orang Betawi itu dicetol. Cetol saking kencengnya masuk ke mulut, ketelan, besok pagi keluar pas pup. Nah, itu kan tidak terjadi istihalah bagi gundu tersebut. Dia begitu-gitu juga keluarnya. Masuk ya begitu, keluar ya begitu. Maka itu enggak najis, tapi mutanajis. Karena dia menempel dengan kotoran. Wa anhu ihtaraza asy-syekh bi qawli man bi qawli ma'in gitu. Wa anhu, dan juga dari perkataannya syekh, ihtaraza bi qawli ma'in, dikecualikan, syekh mengecualikan bi qawli ma'in, dengan perkataannya ma'i. Ma'i itu artinya apa? Cairan. Jadi segala benda yang bukan cair akan enggak najis. Jadi yang najis itu ma'in, yang cairan. Wa amal karena itu yang bukan cairan, ya, termasuk yang tadi, maksudnya ini juga menjelaskan bahwa yustasna dikecualikan sesuatu yang apa namanya jamid seperti hasadud cacing, dan itu dikecualikan dari perkataan Syekh Ma'i, bahwa perkataannya itu bahwa yang dikatakan sebagai najis adalah Ma'i yang sifatnya cairan. Wa ammal mani, sedangkan air mani, fahal huwa najisun am zahir, apakah dia najis atau suci? Yunzur, ditinjau, dilihat, fihi tafsil, in kana minal adami fa fi khilafun bainal a'imma. Kalau air mani itu, in kana, kalau air mani itu minal adami, itu adalah air mani manusia, fa fihi khilafun, di dalamnya ada perdebatan pendapat, ada perbedaan, bainal a'immati, di antara imam-imam fi madhabina, dalam bainal a'immati di antara para imam-imam madhab, fi madhabina tahir, dalam pandangan madhab kami, air mani itu tahir. Syafi'iyah, air mani itu tahir. Dan Syafi'i satu-satunya madhab yang bilang air mani tahir. Gitu. Satu-satunya madhab yang bilang air mani tahir itu Imam Syafi'i. Walladhi dhahaba ilaihi maliku Abu Hanifah annahu najisun. Dan apa yang dijadikan pendapat ilaihi malik oleh Imam Maliku Abu Hanifah, dan juga Imam Abu Hanifah, annahu najisun, bahwasanya air mani itu najis. Wa hujjatuhuma, dan hujjahnya, dalilnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, riwayatul ghusli, ay riwayatul ghusli, riwayat ghusl, riwayat tentang membasuh air mani tersebut. Jadi ada riwayat bahwa Nabi Muhammad membasuh air mani tersebut. Walau zuha, dan teks redaksi hadisnya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaksil al-maniyah, pernah membasuh air maninya. Thumma yakhruju ila salati, kemudian dia keluar untuk melaksanakan salat, fi dzalikal tsaubi, dengan pakaian itu, pakaian yang dia tadi basuh air maninya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh air mani tersebut. Maka kalau seandainya air mani itu suci, kan Nabi Muhammad enggak perlu basuh. Enggak perlu basuh, ya tinggal sholat aja pakai itu. Tapi Nabi Muhammad membasuh. Nabi Muhammad yaksil, mencuci, mengalirkan air untuk menghilangkan air maninya. Itu kan berarti air mani itu najis. Kalau seandainya air mani suci, kan Nabi Muhammad enggak bakal repot-repot untuk mencucinya, membasuhnya. Nah, riwayat Tulgasli, riwayat Gasli, riwayat Nabi Muhammad membasuh air mani itu menjadi dalil bagi pandangan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah bahwa air mani itu najis. Nah, dalil juga banyak ya, karena air mani itu juga istihalah juga aslinya. Sebagian mengatakan istihalah. Sebagian lain mengatakan air mani itu sudah ada dalam tubuh kita. Lubangnya kan juga beda, bukan lubang air kencing. Gitu. Wa madhabu Syafi'i, dan madhabnya Imam Asy-Syafi'i, wa ashabul hadithi, dan para ulama ahli hadis. Ashabul hadithi maksudnya nih Ibnu Hawaih. Kemudian siapa lagi? Sa'id bin Musayyib. Ashabul hadith. Dan Asy-Syafi'i juga termasuk, Imam Syafi'i juga termasuk ashabul hadis. Bahkan kalau disebut dalam kalimat kitab-kitab usul tentang madhab ahli hadis, itu termasuk di dalamnya madhab Asy-Syafi'i. Wa madhabu Syafi'i wa ashabul hadis, madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga ashabul hadis, para ulama-ulama hadis, wa dhaba ilaihi khalqun, dan ini juga dipandang atau diikuti oleh khalqun, banyak kelompok, banyak orang. Minhum di antaranya Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa Ibn Umar, dan sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa Aisyah, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai semuanya, semoga Allah meridai mereka semua, annahu tahir, bahwasanya air mani itu tahir. Wa huwa asahhu riwayataini 'an al-Imam Ahmad, dan dia adalah pendapat bahwa air mani itu suci, itu adalah riwayat yang sahih daripada dua riwayat yang terriwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dalam masalah ini punya dua riwayat, dua pendapat, satu tahir, satu najis. Dan Imam Ahmad itu termasuk ulama yang paling banyak riwayatnya. dalam satu masalah beliau mungkin punya riwayat 8 sampai 10 bahkan lebih gitu. Jadi satu masalah beliau pernah atau bukan beliau pernah, beliau terriwayat dari beliau bahwa beliau punya pendapat 5, 7, 8 bahkan 10 bahkan belasan gitu riwayat beliau. Nah, Imam Ibnu Qudamah lah salah satu ulama Al-Hanabilah yang menjadi mukharrij, beliau takhrij mana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang sesuai dengan kaidahnya. Itu menjadi wajar karena dulu ketika beliau hidup, Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau hidup itu dia tidak membolehkan murid-muridnya untuk menulis fatwanya. Enggak boleh nulis. Yang boleh ditulis oleh muridnya itu riwayat hadis dari beliau gitu. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Qur'an dan hadis. Kalau mau nulis, nulis Al-Qur'an atau nulis hadis saja. Fatwa enggak boleh. Jadi fatwa. Jadi ketika beliau hidup, murid-muridnya itu kan banyak kan gitu. Beliau mengajar di Masjid Baghdad, kata Syekh Muhammad Abu Zahra itu dalam kitab Al-Madahib Islamiyah. Beliau mengajar kitab di Masjid Baghdad itu saking banyaknya orang yang suka Imam Ahmad itu, kalau dia ngajar itu sampai keluar luar. Jemaahnya sampai keluar luar. Artinya kan periwayatan itu karena enggak boleh ditulis, ya orang kan pengen nulis karena dia pengen belajar. Jadi apa yang ditulis oleh orang yang di sop terdepan itu kan pasti beda dengan orang yang nulis di sop belakang. Kupingnya dengarnya beda. Maka itu setelah beliau wafat, muncullah banyak riwayat dari Imam Ahmad itu. Dan ketika hidup enggak bisa orang konfirmasi tentang fatwanya karena enggak boleh. Gitu. Yang ada malah suruh hapus. Gitu. Itu salah satu sebab kenapa Imam Ahmad banyak sekali riwayat. Waminhum Ali bin Abi Thalib wa huwa ashahhur riwayataini 'an al-Imam Ahmad, dan pendapat air mani itu suci adalah riwayat yang paling sahih di antara dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa bihi qala Daud, dan ini juga dikatakan oleh Daud Az-Zahiri. Walaupun enggak penting itu disebutin. Karena Imam Ahmad mengatakan Daud mau ngomong apa juga enggak gitu itu enggak gitu. Qala wa bihi qala Daud, dan ini juga dikatakan oleh Daud Al-Zahiri, Abu Sulaiman Daud Al-Zahiri. Wa dalilu haulai, dan dalilnya orang-orang yang tadi kita sebutkan tentang air mani itu suci, riwayatul farqi, riwayat al-farq, riwayat farq itu apa? Korek. Walabduha, dan redaksi teksnya qawlu Aisyah, perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aytuni afruku min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mani farkan fayusalli fihi. Laqad ra'aytuni, dan aku telah, ra'aytuni itu maksudnya aku telah melakukan gitu. Afruku min sawbi Rasulillah, aku ngorek-ngorek daripada Rasul, daripada bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mani. Jadi aku kerik, jadi air mani yang ada di baju Rasul itu dikerik oleh beliau radhiyallahu anhu. Farkan, beberapa kali kerikan, fayusalli fihi. Maka Nabi Muhammad sholat dengan baju yang hasil kerikan air mani oleh Sayyidah Aisyah. Dan yang namanya mengerik itu kan enggak kemudian semuanya hilang. Artinya masih ada sisa air mani yang nempel di baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sholat dengan itu. Lau kana najisan, kalau seandainya najis, kalau seandainya air mani itu najis, lam yakfi farquhu kaddami wa ghairihi, lam yakfi, maka tidak cukup untuk farquhu, enggak cukup kalau cuma dikorek-korek doang, kalau ini cuma dikerik enggak cukup. Kalau seandainya najis gitu ya, kan najis itu yang penting dihilangkan sifatnya, aroma, bau dan rasa kan gitu, aroma, warna dan rasa, hilang semuanya. Kalau dikerik itu enggak bakal hilang, harus dicuci pakai air kan begitu. Dan itu ketetapan kita bahwa air itu menghilangkan najis itu dengan air. Pertama, ngerik itu enggak pakai air. Yang kedua, kerik kalaupun itu bisa dengan tidak tanpa air, artinya boleh kita menghilangkan najis tanpa air, dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Kalaupun kita bisa menghilangkan najis dengan tanpa air, maka kerikan itu enggak cukup untuk menghilangkan seluruh jenis najis itu. Kerik itu pasti menyisahkan. Kalau seandainya itu najis, Nabi Muhammad pasti bilangnya, jangan dikerik, dicuci dong, kan gitu. Jangan dikerik, cuci. Kalau cuci hilang, kalau dikerik enggak hilang. Dan kalaupun seandainya dikerik dibolehkan, dan itu masih najis, Nabi Muhammad enggak bakal pakai itu buat sholat. Dan Nabi Muhammad pakai baju itu untuk untuk melaksanakan wudu. Berarti air mani itu enggak najis. Gitu. Lam yakfi farquhu kadami, tidak cukup untuk dikorek, dikerik kadami seperti darah. Darah kan enggak cukup dikerik harus dicuci. Wagairi atau sejenis darah yang memang merupakan najis. Wa riwayatul ghusli, dan riwayat tentang Nabi Muhammad membasuh, mahmulatun ala nabi, itu kita pahami sebagai anjuran. Wakhtiyarin nazafati, dan juga pilihan kebersihan. Jadi sangat baik kalau kita cuci, dan ini juga sebagai bentuk kebersihan. Jam'an bainal adillah, sebagai bentuk mengumpulkan dua dalil. Maksudnya biar semua dalil kepake, tidak ada dalil yang nganggur. Kalau kita bilang hadis kalau kita bilang air mani itu adalah najis, hadisnya tadi bahwa Nabi Muhammad membasuh, berarti hadis al-Farq ini, hadisnya Sayyidah Aisyah Nurik, itu enggak kepake. Berarti kita ibtalul hadis, dan itu perkara yang is big deal lah gitu. Itu perkara yang bukan remeh temeh ketika kita membuat satu hadis itu nganggur, enggak dikerjain gitu. Itu bahaya itu. Kalau kita bilang air mani itu najis gitu ya, berarti hadis Farq, hadisnya Sayyidah Aisyah Nurik, itu menjadi enggak berguna. Kan enggak kepake akhirnya. Tapi kalau kita bilang hadis air mani itu suci, dua hadisnya kepake. Hadis Sayyidah Aisyah emang dalil bahwa ini najis, bukan najis. Yang kedua, hadis apa namanya? Hadisnya Sayyidah, hadisnya Ibnu Umar. Hadis apa tadi? Hadis Nabi Muhammad pembasuh itu hadis siapa? Mana tadi itu? Riwayat siapa yang disebut itu? Itu jadi kepakai juga kan. Jadi hadis Sayyidah Aisyah kita pakai bahwa ini dalil bukan najis. Hadisnya tentang Nabi Muhammad membasuh itu kita amalkan sebagai sebuah kesunahan. Itu kan akhirnya kita pakai dua-duanya. Tapi kalau kita ambil pendapat air mani itu najis, berarti hadis Sayyidah Aisyah ini kita tidak pakai. Tidak boleh kita ibtal, membatalkan sebuah hadis, kecuali kalau memang itu daif gitu ya. Maka perlu ada ta'wil lah. Ta'wil kita begitu tuh, jam'an kita kumpulin hadisnya, kita amalin semuanya. Nah, maka kita amalkan bahwa yang namanya hadis ghusl membasuh air mani itu adalah hadis yang dimaknai sebagai kesunahan, anjurannya gitu. Wala farqa fi dzalika, dan tidak ada bedanya dalam masalah tersebut, baina maniyyi rajuli, antara air maninya laki-laki, wal mar'ah, dan juga air maninya perempuan, alal madhhab. Kenapa disebutin gini? Karena di awal kita sebutin bahwa air kencing laki-laki dengan perempuan kan beda. Air kencing laki-laki bayi yang belum makan air, yang belum makan kecuali air ASI, itu kan najis mukhaffafah. Ini biar enggak disamain, jangan-jangan air mani perempuan dengan air mani laki itu beda, enggak. Ini air mani sama aja, laki perempuan. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Wa amma mani ghairil adami, sedangkan air mani yang bukan dari manusia, air mani hewan misalnya, fa in kana mani kalbin, kalau dia adalah air maninya anjing atau khinzirin, atau air maninya babi, au far'i ahadihima, atau anak keturunan daripada salah satu anjing dan babi, fahuwa najisun. Kalau air mani anjing najis, air mani babi najis, air mani anak anjing babi najis, air mani anak anjing, air mani anak babi itu najis. Semua yang berkaitan dengan anjing babi najis. Bila khilafin, keaslihatan, pada perdebatan, biasulnya keaslihat, sama sebagaimana hukum aslinya hewan tersebut adalah najis. Wa amma ma adahuma, dan air mani selainnya, apa namanya, selain anjing dan babi, min baqiyatil hayawanat, dari seluruh hewan selain tadi, selain anjing babi, fa fi khilaf, di dalamnya ada perselisihan pendapat, ar-rajihu inda Rafi'i, rajih, yang rajih daripada Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i yang rajih tentang air maninya hewan selain anjing babi, annahu najisun, bahwasanya itu najis, li'annahu mustahilun fil batini kaddami, karena air mani itu juga mustahilun, telah terjadi proses penghancuran, peristihalah, perubahan wujud dari satu benda ke benda yang lain, fil batin, di dalam badan tubuhnya hewan, kadami seperti darah, wastasna minhu maniil adami. Jadi Imam Ar-Rafi'i mengatakan air mani itu najis. Sebenarnya air mani seluruh anggota, seluruh orang yang punya badan, seluruh orang yang punya hidup, hayawan, makhluk hidup itu najis. Kenapa? Karena terjadi istihalah, kan gitu. Sudah terjadi perubahan, masuk ke mulutnya begitu, kemudian diolah oleh perut, salah satunya jadi air mani. Itu jadi istihalah, maka dia najis gitu. Akan tetapi dikecualikan wastasna minhu maniyyun wastasna minhu maniyyal adami. Dikecualikan dari hal tersebut air mandinya manusia. Ya pertama karena ada dalilnya tadi, yang kedua ini takriman. Air maninya manusia dikatakan sebagai suci, takriman lahu sebagai bentuk pemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Kita telah muliakan anak Adam. Maka salah satu bentuk pemuliaannya Allah jadikan juga sumber penciptanya itu sebagai benda suci. Kalau sumber penciptanya dari benda najis, maka tidak ada pemuliaan di dalamnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan itu, karena itu ulama menetapkan air mani itu sebagai benda yang suci. Warajih, akan tetapi yang rajih inda Nawawi, Imam An-Nawawi, annahu tahir, bahwasanya air maninya hewan itu juga suci. Wa qala innahu al-asah inda al-muhaqqiqin, dan beliau mengatakan bahwa inilah pendapat yang paling sahih inda al-muhaqqiqin, daripada para peneliti madhab wal aktsarin, dan juga ulama-ulama madhab kebanyakan. Annahu asli hayawanin tahirin, karena air mani itu sumber sama sebagai manusia, kan gitu. Sumbernya manusia itu air mani gitu ya, dan sumbernya hewan juga dari air mani itu, air mani jantannya, kan gitu. Li annahu aslu hayawanin tahirin, dia adalah aslinya sumbernya hewan yang suci, yaitu dari air mani. Jadi yang punya tahir di teksnya ini tahiron, ada alifnya, itu dihapus tuh alifnya, salah. Li annahu aslu hayawanin tahirin, fakana tahirun, fakan baru fakana tahiron nih, baru ada alifnya, ini teksnya bukan salah-salah nih. Karena dia bersumber, karena dia adalah asli atau sumber daripada hewan yang suci, fakana tahiron, maka hukumnya juga suci. Kal adami, sebagaimana manusia. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat yang berbeda, annahu najisun, dalam pendapat lain, pendapat ulama Syafi'i, bahwasanya air mani itu najis min ghairil ma'kul. Najis min ghairil ma'kul. Tahir minhu kallaban. Apa nih maksudnya? Tahir najisun. Dia najis kalau air mani itu dari hewan yang ghair ma'kul, yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, seperti mungkin ya singa, serigala, dan seterusnya itu. Tahirun minhu, tapi dia suci dari hewan yang boleh dimakan. Karena bani seperti susu, ya susu ya. Susu dari hewan yang halal dagingnya dimakan itu kan najis juga, enggak boleh. Suci dari hewan yang halal dagingnya itu boleh. Tapi susu dari hewan yang haram dagingnya dimakan kayak beruang itu juga najis, kan enggak boleh. Ya susu beruang itu haram. Tapi kalau yang susu beruang dimerekin di Indomaret itu kan susu beruang, capnya doang, tapi isinya tuh susu kambing. Wallahu alam. Jadi air mani hewan ada tiga pendapat. Pertama dia suci, itu kata Imam Nawawi. Yang kedua najis, kata Imam Ar-Rafi. Yang ketiga dibedakan antara hewan yang halal daging dimakan atau tidak halal dimakan. Kalau dia halal dimakan, maka air maninya suci. Tapi kalau tidak halal dimakan, air maninya najis. Kenapa dibedakan begitu? Seperti laban, seperti susu. Ketetapan mazhab Syafi'i susu begitu. Susu itu mengikuti dagingnya. Kalau dagingnya halal dimakan, dia suci. Tapi kalau dagingnya haram dimakan, maka susunya pun enggak boleh dimakan, najis gitu. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang cara mensucikan gitu ya. Kalau tadi jenis najisnya, sekarang mensucikan najisnya. Insyaallah di episode yang akan datang, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, kecukupan, dan juga kemampuan untuk bisa terus mengkaji ilmu-ilmu syariat. Dan apa yang kita pelajari, termasuk apa yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Sebelum ditutup, saya mohon untuk perhatiannya agar mengoreksi teman-teman yang melihat kajian ini baik live atau secara rekamannya, mohon untuk memberikan koreksian jika menemukan ada yang ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga dalam penjelasan. Saya sangat senang sekali juga mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat dari banyak teman-teman yang mengikuti kajian ini, baik yang live atau juga yang apa namanya yang rekaman. Jadi baik itu bisa dikoreksi di kolom komentar atau melalui Telegram termasuk WhatsApp pribadi saya. Saya senang sekali juga mendapat koreksian tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.